Ngapain beli mobil baru? Antum ini mikir diri sendiri, itu yang lain belum bayar kontrakan. Nah terus biaya bayarin ngono. Ya gak begitu bahasanya ikhwan. Dibahasakan dengan anjuran, dengan anjuran. Dipaham ya? Dianjurkan. Yalah infak, zakat, bantu. Selebihnya sudah. Barakallahu. Antum jangan iri sama mereka. Duniawi ya. Para sahabat yang kita bawakan tadi riwayatnya, itu tidak iri dengan sahabat yang kaya karena harta bendanya. Iri karena kalah amalnya. Paham ya? Dan mengatakan itu satu rumahnya paling mentereng di sini nih, lantai dua tuh, meger-meger tuh. Orang iri ngaku. Gitu ya. Nah itu mobilnya gini-gini. Stres antum ya, akhi. Barakallahu'alaikum. Nah demikian. Sudah. Yang sabar, prihatin, ibadah. Kok ada ikhwan kita, Masya Allah. Amalnya banyak, infaknya banyak dengan harta yang dia miliki. Kamu kepengen gak dia? Enak jadi ikhwan. Kalau bisa kayak gitu punya harta banyak, infak. Oh, besar pahalanya. Tapi jangan meratapi. Oh, kok kiri aku? Nah, jangan begitu. Artinya kepengen kayak dia. Insya Allah kalau dikasih kerabang rezeki akan kayak dia. Itu namanya ghibtoh, bukan hasad. Dipaham ini? Barakallahu'alaikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Kalau dihitung-hitung ya dipikir-pikir, miskin itu lebih enak ya. Lebih enak karena miskin itu lebih ringan hisapnya. Ya benar. Dari sini enak. Dipikir-pikir punya harta banyak itu ya pusing ya. Enggak enak. Kenapa? Jelimet hisapnya nanti. Dihisap ini was diaudit betul ya. Sepi. Kalau sama-sama mukmin, sama-sama soleh, sama-sama di atas sunnah, sama-sama ahlul jannah. Yang fakir miskin duluan masuk dalam surga. Yang kaya-kaya tertahan. Harus mempertanggungjawabkan harta bendanya. Enak mana? Enak mana? Miskin? Atau kaya? Tengah-tengah? Sepi. Kadang miskin, kadang kaya gitu. Nah demikian, yang paling enak tadi itu kondisi realnya itu apa sekarang ini? Kalau kamu dikasih kelebihan harta, yang bersyukur, syukur nikmat itu menghantarkan kamu ke dalam surga. Kalau kamu lagi miskin, lagi fakir, yang sabar, itu yang paling afdal. Gitu ya? Insyaallah, jamnya kok nggak bergerak. Tadi cepat, sekarang tahu-tahu Masya Allah lama banget ini. Insya Allah ini harus gini-gini kan ya, supaya adil ya. Siapa tahu ada yang penting di bawahnya lagi. Dihayak ya. Allah Allah. Iya. Apakah sering mengingat-ingat kemewahan dunia akan semakin menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla? Begitu. Dunia ibadah itu enggak bisa menyatu. Kecuali kalau dunianya mubah dan barokah. Semangat mencari dunia, ambisius dunia, pasti lupa dengan ibadahnya. Barakallahu fikum. Iya, kalau yang dibahas dunia, dunia, dunia, dunia, lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya dunia itu di tangan, jangan di hati. Dipaham ya? Di jari, jangan kamu cintai. Ngerti nggih? Mencari maisyah, jangan berambisi. Dunia di jari hanya untuk kehidupan dunia sehari-hari. Selebihnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya dunia yang tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah.

Barakalafikum menyendiri tempatnya gitu. Ya Allah ya akhi ziarah ke ikhwan-ikhwan yang lainnya. Sempatkan waktu untuk nengok ikhwan-ikhwan yang lain. Masa enggak punya kesempatan, sibuk banget sih. Jangan menyendiri. Hah? Yang penting kan hubungan baik Ustaz. Kan enggak harus ziarah kan gitu. Iya betul. Tapi ziarah sangat penting. Ketemu dengan para ikhwah, tatap muka, ketemu dengan ikhwan di tempat yang lainnya lagi sangat penting. Penting itu. Hah? Sudah. Kalau enggak mau mendengarkan menyendiri. Tahu-tahu lo hilang. Ya itu. Kenapa? Ya, karena menyendiri. Innama ya'kulu dzibu al-ghanam al-qasiyah. Yang namanya serigala menerkam kambing yang menyendiri. Hati-hati. Nggak seudon, cuman kewaspadaan saja. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, korban-korban fitnah itu tipikanya seperti-seperti ini. Wallahul musta'an. Pas, pas. 8 kurang 1/4 kata panitia. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Semoga apa yang sampai bermanfaat. Dan ke depan kita semakin bagus dalam beramal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.